pinang sajarano. Mungkin suasokun yang tak jadi sekali mandangas tangko nanti bo kubulia saja adik maraso cimburu tapi jangan sampai cimburu buto. Tanah orang tak suka jangan lah adi ramuan kanda ulu usah sekali mandang asang kau nanti bo bulia saja adik maraso cimburu tapi jam sampai cimburu putong. pantai cepat ya gitar bau banyak untung-untung lai batamu sayang mendakeklah di hati dan jago janji hijau kato haro dan timbang cinta jo rasa sayang gampang penghidui patamu elo usala jame honde kya saya haro haro den mai hidui diram tara usam mantaro adia den mai tinggakan laba usao den mai pagi jo patan rasa ambil eloknya sayang buang buru Thank you. Nan kasarupo, nan kau hilang rasanya hati, dek ulah manihnya janji dia. dan sang koko lai cinta, dan sang koko lai sayang. Udah sama dong rano denai ta dorong kunju sayang bayi tujuan konten jodoh indah kemano nang kuaso jalan mampunya kok tak itu kato yuda patang dado kini tarasu kok nang jodoh indah kemano. Kau udah rasa yang lain, namun indah mangganda. Ulah de ame tido di diri, baralia kasih adia kau. Jadinyo ditarimo biapun bati manangi takah dia urang tak punyo pengganti cinta carilah udah lebih ranca elok dari dinaiku nyumbang tak sengaja gitu pasu dinai sapolah juga.

Banyak malang pakaroh di awal karam di tapi banyak malang pacarong malang indak sama si badan nanko di awal karam di tepi Minang adik nang kasaya. Kita